di dunia berangkat cintakan di tanah anarki romansa terjadi. Tapok sama Bandung. Gasing peluru tak berjuang, hari-hari yang tak benderang. Wadah, setiap detik nyawa ini dipertahankan untukku. Allah itu ada di sini, Bagaimana? Lagi? Lagi? Sekali lagi tangannya di atas. Ku basuh luka dengan air mata. Oh, hatimu beku serta jiwamu yang lemah. Tak henti lawan dunia dengan mimpi besar untuk cinta dan jalan untuk pulang. Di ujung waktu kan kabeh dadi cinta damai semuanya itu.